Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ma'at. Kita akan baca buku yang kedua, yakni Al-Kaba'ir atau dosa-dosa besar yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Yang telah lewat pada pembahasan sebelumnya tentang bentuk dosa besar seperti syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah yang paling besar. Akan tidak diterima amalan dia lakukan. Orang yang melakukan syirik akbar. Kemudian mencuri juga disebutkan. Kemudian juga berzina dan sebagainya dalam bentuk dosa-dosa besar. Kemudian ucapan bohong. Kemudian juga berlebih-lebihan di dalam berbicara. Masuk dosa-dosa besar. Adapun di dalam bab sekarang ini, bab yang ke-22, berkaitan dengan masalah lisan juga. Berkaitan dengan masalah mulut juga. Ini beliau menyebutkan di sini termasuk dosa-dosa besar yang berkaitan dengan ucapan di dalam beberapa bab beliau sebutkan. Menunjukkan memang bahaya. Bahaya termasuk dosa yang sangat besar. Seseorang yang berbicara tidak punya ilmu, atau berbicara, berdusta, atau yang lainnya yang berkaitan dengan masalah lisan ini. Dan yang sering kita sebutkan bahwa pelaku dosa besar tidaklah kekal di neraka selama dia tidak membatalkan syahadat dia dengan syirik akbar atau amalan-amalan yang lain yang bisa membatalkan syahadat dia. Yani orang yang melakukan dosa besar tidak kekal di dalam neraka. Mungkin Allah Subhanahu wa taala mengampuni dia secara langsung, secara total dengan hikmah keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia. Dan mungkin itu kemudian dia disiksa dulu dalam neraka, kemudian ini disiksa dulu dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala, kemudian dengan rahmatnya dia dikeluarkan kembali dalam surga. Demikian juga kita bahas, ini kita mempelajari dosa-dosa besar ini bukan kita untuk kemudian terjatuh padanya. Bagaimana dalam hadis Abu Hudzaifah? Hadis Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhuma. Yani dulu para sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yasaluna Nabi sallallahu alaihi wasallam anil khair, bertanya kepada Nabi tentang kebaikan untuk dilaksanakan. Wasaltu Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku bertanya kepada Nabi tentang kejelekan agar aku tidak terjatuh padanya. Jadi kita mempelajari ini untuk berhati-hati padanya. Kemudian juga yakni lal kafirah mana mal istighfar wala saghirah ma istimrar. Tidak ada dosa besar kalau kemudian dia beristighfar, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada dosa kecil kalau terus-menerus. Jadi apapun dosa seorang hamba, kalau kemudian dia bertobat, Allah SWT menerima. Dosa-dosa kecil saja, tetapi kalau kemudian dia terus-menerus dan sebagainya, jadi dosa besar. Dan sebagian para ulama menyebutkan bahwa dosa-dosa besar itu adalah dosa-dosa yang, definisi dosa besar itu adalah dosa-dosa yang Allah SWT menggabungkannya dengan apa? Dengan laknat. Jadi Allah melaknat, berarti ini dosa besar. Demikian juga Allah ancam dia dengan siksaan di neraka, dengan siksaan yang sangat keras. Ini dosa besar juga. Kemudian juga yang Allah SWT demikian juga Rasulullah SAW meringatkannya dengan sangat, termasuk dosa besar. Ini kalau kemudian digabungkan dengan laknat atau digabungkan dengan hukuman yang sangat pedih dan sebagainya, itu dosa besar. Dosa kecil sebaliknya. Sebaliknya. Apa contohnya? Sebagian para ulama menjelaskan seperti seorang melihat. Ini melihat sedikit dan sebagainya, tidak mengulangi dan sebagainya, maka ini dikatakan dosa kecil. Demikian juga mungkin memegang, ini memegang suatu dan sebagainya itu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sedikit saja, atau entah mungkin di situ ada tidak, yakni hampir mirip dengan tidak sengaja, tapi di situ sengaja padanya. Ini seperti itu, memegang atau melihat yang tidak kemudian berlebihan. Maka demikian contoh oleh para ulama, itu dosa kecil. Adapun sekarang pembahasan kita adalah yang ke-22, bab yang ke-22, bab maja'a fi ikhlafi al-wa'd. Bab yang menyebutkan yang datang tentang penjelasan ikhlaf, menyelisihi al-wa'di, menyelisihi janji. Termasuk dosa besar adalah seorang menyelisihi janji. Dia sudah berjanji kepada orang lain, kemudian dia menyelisihinya, tidak melaksanakan apa yang dia janjikan. Beliau bawakan di sini ayat dari surat At-Taubah, demikian juga dua hadis beliau sebutkan di sini. Wa qala Allah Ta'ala, disebutkan di sini firman Allah Subhanahu wa taala, fa aqabahum nifaqan fi qulubihim ila yaumil yalqaunahu. Yani Allah Subhanahu wa taala mendatangkan, mengakibatkan kepada mereka nifaqan, nifaq di dalam hati-hati mereka ila yaumil yalqaunahu, sampai hari mereka bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah berikan di dalam hati mereka itu nifaq. Bima akhlafullah, karena mereka menyelisih Allah Subhanahu wa taala. Ini menyelisih janji Allah Subhanahu wa taala, menyelisih perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ma wa'aduhu, yang mana mereka telah menjanjikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini mereka menyelisih janji mereka untuk tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa bima kanu yakdzibun, dan dengan apa-apa yang mereka itu berdusta padanya. Surat At-Taubah ayat 77. Jadi dengan sebab mereka ini menyelisih janji Allah Subhanahu wa taala, apalagi orang-orang yang punya ilmu, wa taqadallahu misaqal ladina utul kitaba la tubayyinuna lin-nasi wala taqtamun wala taqtamuna fanabadhuhu wa radhuhu wastarabi samanan qalila. Ketika Allah mengambil janji-janji orang-orang utul kitab, yang punya kitab, sama saja orang-orang Yahudi, yakni dengan Taurat mereka, demikian juga orang-orang Nasrani dengan Injil mereka, demikian juga kaum muslimin dari para ulama dan sebagainya, penuntut ilmu dan sebagainya, demikian juga kita semua mungkin dengan Al-Qur'an. Janji yang Allah berikan untuk mereka melaksanakan, untuk menyampaikan kepada umat, dan jangan menyembunyikan dalam masalah agama ini, kemudian mereka lemparkan ke punggung-punggung mereka dan menjual dengan samanan qalila, dengan dunia yang sedikit. Ini sebab mereka. Ini mereka dengan menyelisih janji Allah Subhanahu wa taala, akhirnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan dalam hati mereka itu kenifakan. Dan nanti akan disebutkan detailnya, yakni dari nifak ini. Kemudian dibawakan di sini oleh beliau dua hadis. Yang pertama, hadis mutafakun alaih semuanya. Hadis Bukhari dan Muslim keduanya. Yang pertama, hadis nomor 49. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ayatul munafik, tanda orang yang punya sifat munafik. Orang munafik jelas. Tandanya adalah salah tiga. Nanti riwayat berikutnya adalah empat. Nanti menurut saya menyebutkan yakni lima. Ini tanda munafik itu adalah tiga. Idza hadatsa kadzaba, apabila berbicara dusta. Wa idza wa'ada akhlafa, apabila berjanji menyelisihi, tidak menepati. Wa idza tumina khana, apabila dimintai amanah khana, berkhianat. Akhrajahu, yakni dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Semua Imam Bukhari dalam kitabul iman, Imam Muslim dalam kitabul iman juga. Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala ketika menjelaskan hadis ini atau semaknanya, beliau mengatakan bahwa inti kembalinya ini semua adalah kepada kadzib, dusta, sebagaimana pernah lewat pembahasannya. Jadi tiga ini semua intinya adalah kepada dusta. Apabila berbicara dusta, apabila dia berjanji menyelisihi, apabila dia dimintai amanah, maka dia berkhianat. Maka di sini seperti orang yang berkhianat, yang paling termasuk dosa yang paling besar, seseorang yang berkhianat, dan khianat, mana khianat itu adalah menyelisihi orang atau menipu seseorang di dalam keadaan dia itu merasa aman. Jadi khianat itu adalah, khianat mana adalah menyelisihi seseorang ketika dia itu percaya kepada kita. Berbohong kepada orang ketika dia itu percaya kepada kita, itu namanya khianat. Ini orang percaya pada kita, kemudian kita menyelisihinya, berbohong padanya, ini namanya khianat. Menipu tetapi dalam keadaan orang itu merasa percaya, ini termasuk dosa yang sangat besar. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk dosa besar adalah seseorang yang dia itu zina bi khalilati jarihi, berzina dengan siapa? Dengan khalilah. Ini perhiasannya, istrinya jarihi, istri tetangga dia. Sangat besar. Orang merasa aman dengan tetangga, ya namanya tetangga. Jadi hidup bersebelahan, merasa aman. Ya ini tetangga aku yang sudah menjaga. Kalau ada mungkin pencurian diberitahu, atau mungkin ditelepon rumahmu ini mau dibobol dan sebagainya. Orang merasa yakin. Demikian juga keluarganya, dia titipkan mungkin keluarga, kemudian juga anak-anak dia. Ternyata apa? Malah berzina dengan istri tetangganya. Ketika dalam keadaan merasa aman, orang merasa aman, ya tetangga, masalah. Apalagi menampakkan soleh. Ternyata dia berzina dengan tangganya. Wah, di sini termasuk dosa yang sangat besar. Ketika orang merasa aman dengan dia, kemudian dia berkhianat. Demikian juga mencuri dan sebagainya. Ternyata yang mencuri siapa? Tetangganya. Dan itu banyak terjadi. Jadi dibobol rumah atau mungkin toko dan sebagainya. Ternyata pelakunya orang dalam. Termasuk dosa yang besar. Sama-sama mencuri, sama-sama berzina dan sebagainya. Maka ini lebih besar. Karena adalah orang-orang yang orang merasa aman padanya. Demikian juga. Di sini akan kita jelaskan. Tafsir. Atau mungkin kita sebutkan hadis berikutnya. Karena hampir mirip. Walahuma. Dan la, yakni untuk atau milik huma keduanya, ini kembali kepada siapa? Bukhari dan Muslim. Ani bin Umar dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu marfu'an, marfu', yakni diangkat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Arba'u man kunna fihi kana munafiqan khalisan. Empat perkara apabila padanya itu ada pada seseorang, maka dia menjadi munafik khalisan, munafik murni sudah. Jadi kalau dia ini empat perkara ini ada pada diri seseorang, maka dia munafik yang murni. Wa man kana fihi khosabun min huna, kalau ternyata cuma salah satu dari empat ini atau mungkin dua atau tiga saja, tidak empat semuanya, kana fihi khosalatun min nifaq, maka dia ada bagian dari kenifakan. Ya, hatta yadaha, sampai dia meninggalkannya, salah satu atau tiganya atau duanya. Jadi ini termasuk ciri-ciri orang munafik. Kalau empat ada padanya berarti munafik yang murni. Walaupun pernah kita sebutkan bahwa munafik ada dua, nifaq ada dua, pernah lewat ini. Yang pertama nifaq i'tiqadi, nifaq keyakinan. Nifaq keyakinan. Maka seperti ini keluar dari agama Islam. Menampakkan muslim ternyata bukan muslim. Kemudian nifaq amali. Nifaq amali, amalan dia. Ini yang ini contohkan. Yang dicontohkan ini adalah nifaq amali. Apa nifaq amali ini? Kalau dia melaksanakan maka tidak dihukumi, dia itu kafir. Tidak, walaupun empat secara total dia melakukan ini semua, dia tidak termasuk orang yang keluar dari agama Islam. Cuma dia diancam hukuman yang besar. ini ditakutkan kalau kemudian dia empat ini ada pada dia, ditakutkan dia itu adalah munafik yang murni. Dikatakan di sini, idza tumina ona, apabila dia diberikan amanah, berkhianat. Wa idza hadatsa kadzaba, apabila berbicara, berdusta. Wa idza ahada ghadara, apabila dia berjanji, maka dia bisa menepati. Wa idza khasama fajara, apabila dia berdebat, khasama berdebat fajara, maka dia berbuat kedustaan, maka dia berbuat kejahatan. Ini ciri orang-orang munafik. Maka di sini kita contohkan, ini salah satu kisah, insyaallah ini kisahnya orang-orang terdahulu dari para ulama, bagaimana beliau ketika memberikan janji menepatinya. Cinta ini kisah yang kita dapatkan di yang dialami oleh Abu Bakar Al-Baqilani, yang mana raja beliau, yakni raja Irak waktu itu, memilih beliau untuk menghadapi atau berdebat dengan seorang Nasrani, dan beliau menepati janji. Sebagian orang menjanjikan tetapi tidak menepati, maka kaum muslimin jauh dari yang demikian. Maka waktu itu disebutkan di terjemah beliau, Abu Bakar Al-Baqilani, seorang ulama usul fikih, bagaimana beliau bisa menghadapi yakni subhat-subhat yang diberikan oleh orang-orang Nasrani waktu itu. Bahkan beliau ditantang untuk mendatangi kerajaan mereka. Maka waktu itu Raja Irak ini mengutus ulama yang masyhur waktu itu, ulama kibar fi asrihi, ulama yang besar di zamannya, Abu Bakar Al-Baqilani, untuk melakukan munadharah, untuk melakukan perdebatan. Dan demikian Allah SWT menjadikan dari umat ini ada orang-orang yang Allah berikan kepandaian, demikian juga ketakwaan pada diri mereka. Walau manusia tidak ada kemudian kita kemudian taklid dan sebagainya, sampai tidak boleh taklid juga, jadi tidak boleh untuk kemudian kita mengambil ucapan dia sampai kita cocokkan dengan apa? Dengan sunnah, dengan Al-Quran dan sunnah. Demikian juga tidak merasa aman. Sampai-sampai para sahabat mengatakan, "Faman istana idza kana la budda minhu fa bi mayyit." Kalau seorang ingin mengambil sunnah, mengambil contoh, menjadikan dia sebagai contoh, hendaknya dia mengambil contoh, kalau tidak bisa tidak, dengan orang yang sudah meninggal. Karena orang yang masih hidup tidak aman kita. Apakah suatu saat dia itu akan tergelincir atau tidak? Tapi kalau seorang sudah meninggal dari para ulama terdahulu, nah kita merasa aman karena sudah meninggal, sudah selesai. Demikian. Oleh karena itu ketika itu para ulama ketika menjelaskan wa ma yatinaka bimatsalin illa jinaka bil haqqi wa asana tafsira, dan tidaklah mereka mendatangkan suatu masal, suatu pendapat atau seorang ulama di antara mereka kecuali kami mendatangkan yang semisalnya bahkan lebih dari mereka. Jadi tidaklah di situ suatu zaman ada ulama yang hebat di antara mereka kecuali Allah menurunkan juga ulama yang lebih hebat dari mereka. Bagaimana zaman Ibnu Taimiyah, di situ ada As-Suhuqi, Al-Bakri dan sebagainya. Di situ ada Allah SWT menurunkan sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga ketika zaman yakni Al-Kautsari, Zaid Al-Kautsari, orang yang baru meninggal 200 tahun yang lampau. Di situ Allah SWT turunkan yakni Imam Al-Mu'allimi, Abdurrahman bin Yahya Al-Mu'allimi, menghancurkan buku-buku beliau. Demikian. Ini tidaklah mereka mendatang suatu syubhat kecuali di situ ada ulama yang Allah munculkan. Demikian juga bagaimana Allah kemudian di zaman kita ini belakangan ini, yakni Syekh Muhammad Nasiruddin Albani, ketika beliau ditantang, pernah kita sebutkan kisah ini, ditantang untuk berdebat oleh orang yang mengaku ilmu gaib, pernah kita sebutkan kan, bagaimana beliau mengalahkan dengan ucapan yang lugas. Benar, yakni akhirnya beliau didatangi oleh orang ini yang dia menantang Syekh Albani. Maka Syekh Albani mengatakan, aku tidak akan memulai perdebatan ini kecuali aku memberikan satu syarat kepada kamu. Maka waktu itu kemudian orang yang mengaku ilmu gaib, yang mungkin dukun ini, dia bertanya, apa syarat itu? Dari jawaban dia ini langsung Syekh Albani mengatakan, sudah selesai debat kita, tidak perlu debat. Kamu mengaku mengetahui ilmu gaib, ternyata kamu tidak mengetahui syaratku. Jadi sudah tidak perlu lagi dibicarakan. Demikian. Ini para ulama mempunyai apa? Beliau rahimahullah ta'ala mempunyai ucapan ringkas dan menunjukkan kecerdasan mereka. Demikian. Tidak perlu panjang lebar berbicara, dengan satu ucapan saja bisa dikalahkan. Demikian yang terjadi di sini, kisah yang dialami oleh Abu Bakar Al-Baqilani. Dikatakan di sini oleh beliau, oleh orang yang di zaman beliau menyebutkan, arsala malaka Iraq, malaku Iraq am salasami ahwaid sab'in, yakni seorang raja yang ada di Irak mengutus beliau Abu Bakar Al-Baqilani, ulama yang besar di zamannya, ulama usul fikih, di tahun 371 limunadharah Nasara, untuk berdebat dengan seorang, bahkan kerajaan ini, kerajaan Nasrani Konstantiniyah, di daerah Konstantiniyah. Konstantiniyah yaitu Turki, termasuk daerah yang terakhir yang bisa dikalahkan oleh kaum muslimin, dan Nabi memberikan kabar gembira kepada raja waktu itu, yaitu Muhammad Fatih. Ternyata Muhammad Fatih yang memimpin pembukaan Konstantiniyah, tetapi di tahun itu, tahun 371, masih dikuasai oleh orang-orang kafir. Maka ternyata ketika dipanggil untuk berdebat, maka raja ini menyuruh siapa? Menyuruh kepada orang-orang yang di bawahnya untuk membuat pintu yang masuk ke istana dia dalam keadaan apa? Dalam keadaan pendek. Ini pintu kita kan ini apa? Masjid ini kan lebar, tinggi lah. Tapi dia membuat seperti terowongan supaya apa? Supaya orang itu tidak masuk kecuali dalam keadaan menunduk. Maksudnya apa maksudnya? Ini maksudnya supaya orang ini Abu Bakar ini ketika mau masuk ke istananya dalam keadaan apa? Menunduk, paham ya? Ini tidak kecuali masuk dalam terowongan itu dan masuk dalam istana itu dalam keadaan menunduk. Lalu bagaimana perbuatan dia? Namanya seorang ulama. Apakah dia kemudian harus menghadapkan demikian? Tidak. Akhirnya apa? Dibalik. Dia menghadap ke mana? Menghadap ke belakang. Lalu bagaimana kita bisa bayangkan? Ternyata dia masuk ke istana itu dalam keadaan apa? Dalam keadaan yakni pantatnya di belakang. Demikian dia masuk akhirnya ke istana itu. Ketika raja mengetahui keadaan itu, dia tahu ternyata dia adalah orang yang punya ilmu. Ya, dalam keadaan dia akhirnya mengejek orang-orang yang ada di dalamnya. Ini pertama, berhasil dikalahkan. Ya, dalam keadaan orang-orang di situ, yakni raja, kemudian bersama di situ adalah uskup, uban, para pendeta waktu itu dalam keadaan dipermalukan. Kemudian setelah itu, di sini ada empat perkara yang beliau kemudian menunjukkan kepandaian beliau memiliki. Ini summa adara ilal khalaf, yang ini beliau berbalik ke belakang. Ini masuk dalam istana itu dalam keadaan menghinakan raja dan orang-orang yang ada di sekitarnya. Kemudian setelah masuk, beliau mengucapkan ucapan yang menunjukkan kepandaian beliau juga. Beliau langsung mengatakan, kaifa halukum wa ahlukum wa auladukum. Dia langsung mengatakan, bagaimana keadaan kalian? Bagaimana kaifa haluk? Bagaimana keadaan kalian? Dan bagaimana keadaan keluarga kalian dan bagaimana keadaan anak-anak kalian? Maka waktu itu Ghadib al-Malik, ini raja ini kemudian raja yang di Konstantinia ini marah. Bagaimana kamu mengatakan seperti itu padahal sekitarku adalah apa? Para pendeta yang dia tidak mempunyai anak, tidak mempunyai istri juga. maka dia katakan di sini Abu Bakar Al-Baqilani, ini debat yang pertama. Tanazahtum an zawaj wala tanazahtum an Maryam. Ini kalian itu membersihkan diri, mensucikan pendeta-pendeta kalian, pendeta-pendeta kamu, kamu bila kamu sucikan, oh dia tidak punya istri, tidak punya anak dan sebagainya. Bagaimana kamu kemudian bertanya, bagaimana anakmu, bagaimana keluargamu? Padahal dia adalah orang-orang yang tidak beribadah, yang tidak pernah menikah dan sebagainya. Maka Abu Bakar mengatakan, bagaimana kalian mensucikan pendeta-pendeta kalian, padahal kalian tidak mensucikan Maryam dan mengatakan bahwa Maryam itu sudah menikah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bahkan kalian mengatakan bahwa dia itu akhirnya mempunyai anak Isa. Demikian. Ini bagaimana kalian mensucikan para pendeta, padahal kalian tidak mensucikan Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian. Ini bantahan bagi mereka. Maka marahlah, semakin marahlah raja ini. Kemudian dia mengucapkan kalimat, Kaifa qauluk fi Aisyah. Bagaimana pendapat kamu tentang Aisyah? Dia mengetahui sejarah dari kaum muslimin. Bagaimana pendapatmu Aisyah tentang Aisyah? Maka dia katakan, sesungguhnya orang-orang Rafidhah dan munafik memang dia itu mengejek Aisyah ini. Yani orang-orang Syiah, demikian juga orang-orang munafik, mengejek Aisyah bahwa dia itu adalah melakukan perzinahan. Allah musta'an. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah mensucikan dia dalam Al-Qur'an. Demikian juga beliau katakan, demikian juga Maryam diejek juga, dituduh juga oleh Yahudi. Yani dituduh bahwa dia itu adalah melakukan perzinahan. Demikian. Adapun orang-orang Nasrani, bagaimana mereka? Mereka mengatakan itu adalah istrinya Allah Subhanahu wa taala. Allah musta'an. Wa kilahuma tahir, keduanya itu adalah suci, baik Maryam demikian juga Aisyah. Kemudian beliau katakan, Aisyah tazawwajat wa lam tanjid. Yani Aisyah itu menikah tetapi tidak punya anak dan dia tidak bersilah sedikit pun. Ya kan? Aisyah radhiyallahu anha menikah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia tidak mempunyai anak. Tetapi bagaimana keadaan Maryam? Kebalikannya. Wa amma Maryam anjabat wa la zawaj. Kebalikannya, dan itu sangat mungkin di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yani Maryam ini mempunyai anak, yani siapa? Isa, tetapi dia tidak menikah. Paham kan? Ini bantahan yang kedua. Semakin marah lagi raja ini. Tiga keadaan dia sudah kalah. Pertama tadi masuk dalam istana dalam keadaan seperti itu, kemudian yang kedua tadi juga mengatakan bagaimana keadaan anakmu, kemudian keadaan keluarga kamu. Padahal Allah Subhanahu wa taala Maha Suci dari yang demikian. Kemudian yang ketiga tentang masalah Aisyah radhiyallahu anha, demikian juga Maryam. Yang mana Aisyah beliau menikah tidak punya anak dan suci, demikian juga Maryam alaihissalam, ini beliau ini adalah mempunyai anak, ini Nabi Isa, kemudian apa, tidak punya suami. Dan adapun perkataan kalian yang mengatakan bahwa dia itu adalah Allah Subhanahu wa taala, dengan Allah Subhanahu wa taala maksudnya Allah Subhanahu wa taala, maka Abu Samawati tafattarna minhu wa tasakul ardu wa tahiru jibalu hadda anda li rahmani walada wa ma yanbaghi li rahman ayat kita walada. Hampir-hampir bumi itu ini berpecah-pecah, juga gunung itu menjadi hancur dan sebagainya. Ketika kalian mengatakan Allah punya anak, wa ma yanbaghi li rahmani ayat kita walada. Dan sangat tidak pantas untuk Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman menjadikan anak. Itu yang terjadi di antara mereka. Di antara mereka seperti pendapat. Kemudian terakhir, akhirnya bertanya lagi raja, hal kana nabiyukum yaghzu? Ini dia bertanya, apakah nabi kamu yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu berperang? Dia berkata iya. Apakah dia itu yantasir? Ini apakah dia itu juga akhirnya ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah dia itu menang? Iya. Hal yuhzam, apakah dia kalah? Iya juga, pernah kalah juga. Demikian Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika perang Uhud. Demikian keadaan nabi. Akhirnya raja ini mengatakan, ini ingin mendustakan syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mungkin seorang nabi itu kemudian dikalahkan? Dia seorang nabi katamu. Bagaimana dia dikalahkan? Ajibun wa kaifa nabi yuhzam, bagaimana seorang nabi itu dikalahkan? Maka akhirnya bagaimana jawaban Abu Bakar Al-Baqilani? Akhirnya selesai perdebatan itu dia katakan A'ilahun wa yuslab, dia katakan, apakah dia seorang Tuhan? Jadi seorang pencipta, padahal dia itu adalah disalib, demikian. Ini ingin membantah mereka. Ini kalau kalian katakan bahwa nabi kami itu dikalahkan, bagaimana kalian katakan itu sebagai Tuhan kalian padahal dia itu adalah disalib? Maka mereka pun diam. Kalau kalian katakan seperti itu Tuhan kamu dia itu disalib. Demikian, ini bantahan bagi mereka. Ini kisah yang disebutkan di dalam biografi Abu Bakar Al-Baqilani. Demikian seorang ulama. Ini mereka mempunyai kepandian yang kadang kita tidak mampu. Bagaimana beliau dalam keadaan-keadaan yang mendesak bisa kemudian membantah dengan ucapan-ucapan yang bagus. Wala ya'tunaka bimatsalin illa ji'naka bil haqqi wa ahsana tafsira. Tidaklah mereka mendatangkan suatu permisalan kecuali kami datangkan permisalan lebih bagus, dengan ulama yang lebih bagus, dengan orang-orang yang lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan punya ilmu. Mulai dibahas di sini oleh Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala bahwa nifaq itu, ini ciri-ciri tadi, beliau sebutkan bahwa asalnya semuanya itu adalah wa usul hadza nifaq. Yani asalnya nifaq ini adalah yarji ilal khisal al-madhkura. Kembali kepada poin-poin ini tadi. Dan semua itu adalah kembali kepada kadzib. Kembali kepada dusta. Ini semua usul nifaq, asal nifaq itu adalah alladzi bana 'alaihi an-nifaq al-kadzib. Yang dibangun di atasnya nifaq itu adalah dusta. Jadi semua ini adalah kembali kepada nifaq. Kemudian beliau katakan wa hasilul amr, dan inti dari perkara ini anan nifaq al-asghar kulluhu yarji ila ikhtilaf as-sarirah wal alaniyah. Dan nifaq ini, nifaq yang kecil ini bukan nifaq i'tiqadi yang keluar dari agama Islam, menampakkan Islam ternyata apa batinnya adalah kafir. Adapun nifaq yang kecil ini yang tadi ciri-cirinya empat ini tadi, kulluhu yarji ila ikhtilaf as-sarirah wal alaniyah, semuanya kembali antara apa? Berbedanya antara batin dengan yang tampak, itu namanya nifaq. Yang dia sembunyikan itu tidak sesuai yang dia tampakkan. Inilah nifaq. Ini karena perbedaan antara batin dengan yang zahir, antara yang di dalam hati dengan yang dia tampakkan, maka inilah yang dikatakan nifaq. Kemudian beliau katakan, walamma taqarrara 'inda sahabah radhiyallahu anhum anna nifaq huwa ikhtilaf as-sir wal alaniyah. Ketika ada di dalam keyakinan para sahabat bahwa nifaq itu adalah perbedaan antara yang tersembunyi dengan yang tampak. Khosya ba'dhum 'ala nafsihi, maka sebagian para sahabat takut terhadap dirinya. Itu. Dari sinilah mereka para sahabat merasa takut terhadap dirinya. Apa itu? Karena mereka meyakini bahwa yang namanya nifaq itu berbedanya batin dengan yang tampak. Ayyakuna taghayyara 'alaihi. Untuk kemudian hatinya itu berubah. Oleh karena itu, apa yang disebutkan oleh Imam Muslim, yang disebutkan oleh Imam Muslim, kisah yang terjadi kepada Handalah Al-Asidi. Yang terjadi kepada Handalah Al-Asidi, seorang sahabat radhiyallahu anhu. Bagaimana kisahnya Handalah ini? Ketika dia datang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, sungguhnya Handalah telah nifaq. Sebelumnya dia mendatangi Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, sungguhnya Handalah nifaq. Loh kok bisa? Kita ketika bertemu dengan Nabi, Masya Allah, ingat akhirat, menangis dan sebagainya. Bertakwa dan sebagainya. Ketika kita kembali ke rumah dengan istri, dengan pekerjaan, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti apa? Berarti beda antara batin kita dengan yang tampak. Ketika di hadapan Nabi demikian, ketika pulang ke rumah demikian. Ini dari sinilah para sahabat merasa bahwa ini adalah nifaq. Khasyya ba'dhum 'ala nafsi, mereka takut terhadap diri mereka. Oleh karena itu sebagian mereka mengatakan, "Oh, aku sudah nifaq." Napa kok alhamdulillah, demikian perkataan beliau. Faqala, maka berkata, maka datanglah Abu Bakar demikian juga Handalah ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malaka ya Handalah, maka Nabi bertanya, "Kenapa kamu wahai Handalah?" Qala, "Nafaqa Handalah ya Rasulullah." Handalah telah nifaq ya Rasulullah. Demikian. Dari sisi apa? Dari sisi tadi. Dari sisi tadi di kalangan para sahabat, yang ini berbeda antara yang tampak dengan yang batin, oleh karena itu mereka mendatangi Nabi dan mengatakan, "Aku telah nifaq ya Rasulullah." Wa dzakara lahu mithla ma qala li Abi Bakar, maka dia katakan sebagaimana yang dia katakan kepada Abu Bakar. Ini apa? Ketika bertemu dengan Nabi, yabki, menangis. Kemudian ingat pada akhir dan sebagainya, ketika kembali kepada aulad wal ahl wal amwal, keluarga, anak-anak dan harta-harta, ayakuna dalik, ini menjadi lupa dan sebagainya, kurang dan sebagainya. Kemudian faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi pun berkata, "Lau tadumuna 'alal hal allati taqumuna biha." Kalau kalian terus-menerus di atas hal keadaan yang kalian ada padanya, min indi, di sisiku, terus-menerus ingat pada Allah Subhanahu wa taala, "La safahtum kumul malaikah," niscaya para malaikat itu akan bersalama. "La safahtumul malaikah," niscaya para malaikat itu bersalaman dengan kalian. "Fi majalisikum," di majelis-majelis kalian, "wa fi turfikum," dan di jalan-jalan kalian. Kalau kalian seperti itu terus, niscaya para malaikat itu akan turun kemudian menyalami kalian di majelis kalian, di jalan-jalan, demikian. Walakin yahandullah sa'atan wa sa'atan. Akan tetapi wa yahandullah sa'ah-sa'ah. Ya ini waktu-waktu. Demikian. Demikian keadaan manusia. Tidak bisa terus-menerus. Yang penting adalah asal iman dia itu ada. Keimanan dia kepada Allah SWT ada. Walaupun mungkin al-iman yasidu wa yangqus. Kadang naik, kadang turun. Demikian. Sa'atan-sa'atan. Ini waktu-waktu. Kalau kamu seperti itu terus, saya para malaikat akan menyelami kalian. Demikian. Sampai di sini. Ini ada pertanyaan? Atau kita cukupkan? Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.